Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. An Sa'id ibn Abi Waqqas, an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala radda Rasulullah sallam ala Uthman ibn Mad'un at-tabattul walau adina lahu lakhtasayna. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallam menolak permintaan Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un kunyahnya Abu Sa'ib Al-Jumahi dari Bani Jumah Al-Qurashi dari Quraisy. Uthman ibn Mad'un Al-Jumahi Al-Qurashi dari Bani Jumah dari suku Quraisy, julukan kunyahnya Abu Sa'ib. Dilarang oleh Nabi at-tabattul. Apa itu tabattul? At-tabattul di dalam gharibul hadis di bawahnya kamu lihat al-qata' wal ibanah, memotong dan memisahkan. Tabattul maknanya memotong dan memisahkan. Apa maksudnya memotong dan memisahkan? Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini adalah al-inqita' anin nisa'i lil ibadah, memutus hubungan dengan para wanita yang tidak mau nikah karena ingin ibadah. Itu mana tabattul. Nabi SAW menolak Uthman ibn Mad'un Al-Jumahi Al-Qurashi untuk tabattul. Kata Nabi, jangan, tidak boleh. Walau adzina, kalau saja Uthman ibn Mad'un diizinkan untuk tabattul, lakhtasayna, kami pun akan melakukan ikhtisas. Ikhtisas adalah memotong satu urat yang ada di dalam tubuh manusia, yang langsung urat ini kemana? Ke kemaluan kalian. Enggak digambar enggak? Sehingga ketika diputus begini, tidak lagi dia memproduksi. Ini perempuan bisa, laki-laki bisa. Satu namanya vasektomi, satu tubektomi dalam ilmu kedokteran. Yang satu buat laki, satu buat perempuan, vasektomi dan tubektomi. Tidak lagi memproduksi meni. Demikian pula perempuan tidak memproduksi lagi. Sehingga tidak ada perasaan ingin kepada lawan jenis, dan tidak bisa, tidak ada perasaan urusan yang seperti itu sama sekali. Bahkan gak bisa bangun. Ya. Paham kan? Berarti ada berapa macam istilahnya. Satu tabattul. Dinamakan tabattul kenapa? Karena terpisah, terputus dan terpisah dari wanita. Maka dikatakan tabattul. Dikatakan ihsa karena ada urat yang dipotong. Namanya ihsa. Lau adina lahu, kalau saja diizinkan kami pun akan melakukannya. Wa tabattul maknanya tarkun nikah. Wa minhu qila li Maryam alaihi salam al-batul. Oleh karena itu dikatakan Maryam binti Imran dengan apa? Al-batul. Apa maknanya batul? Perawan. Jadi laki-laki yang terus sendiri tidak mau menikah dikatakan tabattul, atau orangnya disebut batul. Perempuan juga dijuluki batul. Sebagaimana Maryam tidak disentuh oleh laki-laki manapun, maka dijuluki apa dalam bahasa Arab? Al-batul. Al-batul. Dicatat bahwasanya hadis ini, permintaan untuk tabattul kemudian ditolak oleh Nabi, itu diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib. Ditolak oleh Nabi. Dan juga Abu Dzar pernah meminta izin untuk tabattul, juga dilarang. Berarti tiga, Uthman ibn Mad'un, wa Ali, wa Abu Dzar. Sedangkan hadisnya di dalam Bukhari bukan hanya dari Sa'ad bin Abi Waqqas saja, tetapi diriwayatkan pula secara makna, diriwayatkan pula secara makna dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa berarti? 3. Di dalam sahih riwayat ini ada dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ada dari Abdullah bin Mas'ud, ada dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi diriwayatkan pula dari sahabat Al-Hasan bin Samurah. Dan diriwayatkan pula dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas dan Ibnu Abbas. Berarti riwayat ini banyak dari sekian sahabat. Kisahnya penolakan Nabi terhadap Uthman bin Maf'un, dan juga diriwayatkan menolak permintaan Ali dan permintaan Abu Dzar untuk tabattul. Dan ternyata dikeluarkan pula bukan hanya oleh Bukhari dan Muslim, tapi juga oleh Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat-sahabat yang berbeda-beda. Di dalam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abu Hurairah. Dalam Tirmidzi disebutkan dari Al-Hasan bin Samurah, dan juga dari Anas dan Ibn Abbas dalam riwayat Imam Ahmad. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.